Jika kau ingin membenciku, tak mengapa. Jika kau ingin mendengarku, tak mengapa. Ku telah coba semua ku terima. Paskalanya indah, paskalanya cerah, paskalanya mudah, paskalanya. Jika kau ingin membenciku, tak